Setelah itu kita akan masuk pada talqin, al-fatihah, kemudian al-mu'awwidat, surat al-ikhlas, al-falaq, dan anas. Kita akan mentalqin surat al-fatihah, dan kita sekarang mulai menerapkan kaidah waqaf, ya. Waqaf menghentikan bacaan dengan niat melanjutkan kembali. Cara waqaf adalah dengan mensukun huruf terakhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena waqaf, maka mimnya jadi sukun. Ya, Ar-Rahim yang asalnya dua harokat, Ar-Rahimi, kalau waqaf boleh 6 harokat. Kita anggap terjadi pertemuan dengan sukun, walaupun sukunnya tidak asli, sehingga boleh dipanjangkan hingga 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Boleh waqaf pada alaihim, ya, alaihim yang pertama. صراط الذين أنعمت عليهم. Ini adalah akhir ayat ke-6. Bagi yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk Al-Fatihah, ini ayat ke-6, dan ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim. Dan ini yang dirojihkan oleh sebagian ulama, ya, basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Dia seperti basmalah pada surat-surat yang lain, ya, mengawali surat, ya, sehingga ayat pertama adalah Alhamdulillah. Sehingga bagi yang berpendapat seperti itu, ya, bila tanpa basmalah pun tetap telah menjalankan rukun membaca Al-Fatihah. Ya, wallahu a'lam. Al-Mu'im kalau berhenti di sini enggak perlu mengulang, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, cukup langsung diteruskan dengan yang berikutnya. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Tadi kita sudah berlatih waqaf, ya. Jadi harokat-harokat yang ada di huruf terakhir tadi kita sudah berubah menjadi sukun. Nah, kemudian yang sebelumnya ada mat, matnya boleh tetap 2 harokat, ya. Boleh tetap 2 harokat, ya. Karena apa? Sukunnya tidak asli. Jadi boleh Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Atau 4 harokat, ya, tengah-tengah antara 2 atau 6, ya. Namun sebaiknya diseragamkan, ya. Kalau dari awal kita baca dengan mat seperti ini 2 harokat, ya, sebaiknya yang lain yang serupa dengan ini juga 2 harokat.